padamu aku pasrahkan seluruh jiwa dan ragaku, hidup dan mati ada di tanganmu. Bahagia sedih ada di jarimu. Cukup lama aku mencari, menembus bekas dan menerjang kelam, menyusuri langkah yang makin jauh adalah firmanmu pemandu jalan. Batu gunung tetap tegap tegar meski angin geram menerpa. Batu karang tak hendak terhempas meski ombak menerjang terjang. Rindu keteguhan imanku, hamparan langit biru, kering air mata hapuslah duka adalah firmanmu pemandu jalanku. Kepadamu aku memohon, nyalakan semangat, bangkit nyali, robohkan tantangan ombak lautan. Rahasia hidup mesti terbuka.